Para utusan Paus Pitulas. Dane Paulus miwah dane Silas memargi ngelintang ring kota-kota Amphipolis miwah Apolonia, kantos rauh ring kota Tesalonika. Ring kota Tesalonika, wenten setunggiling periangan anak Yahudi. Dane Paulus raris ngeranjing ke periangane punike sekadi kebiasaan dane ini. Irike dane mererasan sareng anake akeh ngeniang daging cakepan suci ini, neren ngantos tigang rahine sabat suenipun. Dane nerangang tur muktiang ring anake akeh irike, mungwing sang Prabu sane sampun kejanjiang antuk ide sang yang widiwase punike, patut nandang sengsara sede, nanging ide nyeneng malih saking pantaran anake padem. Sapuniki baos dane Paulus, ide yang Yesus sane tuturang tiang ring ragane puniki, dan Dios wantah ide sang Prabu sane sampun kejanjian punike. Mokudang-kudang anak saking pantaran anake punike, wenten sane percaya ring ide yang Yesus, raris metungilan ring dane Paulus miwah Silas. Malihe, ake taler wenten anak Yunani sane nyungsung ide sang yang widiwase, miwah para istri sane sulingi pada percaya ring ide yang Yesus, raris metungilan ring para utusan ide yang Yesus. Nanging sekancan anak Yahudine sami pada iriati, tumuli pun munuhang soroh wong duro caro sane wenten ring margi-margini. Ipun sami ngadakang yur ring kotane punike, tur ngerejang umah Yasone, misadi ngereroh dane Paulus miwah Silas, jaga kebakte medal kearepan anake akeh punike. Nanging rikala dane Paulus miwah Silas nenten keniang ipun irike, anake punike raris maid Yason miwah mekudang-kudang semeton tiosan, katurang ke ajeng pengageng kotane irike. Anake punike raris pada pegelur sapuniki, jadmane sane sampun ngai iur ring jagate sami, sane mangken ipun sampun rauh ring kotan iragane. Tur Yason sampun nampi anake punike medunungan ring umah ipune. Ipun sami pada nungkasin uger-uger ide sang nateratu melantaran ipun mausang, mungguing wenten sang Prabu lianan sane meparab Yesus. Melantaran baos anake punike, anake akeh miwah para pengageng kotane sami pada bingung. Para pengageng kotane ngandikayang mangno Yason miwah semeton-semeton sane lianan pada naur jinah tanggungan, manut sekadi sane sampun kepastian. Sesampune ipun naur, wau ipun kebebasan. Sesampune wengi, digelis para semetone irike, mepinuna sering dane Paulus miwah dane Silas, mangne dane memargi ke kota Berea. Serau dane ne irike, dane raris ngeranjing ke periangan anak Yahudine. Anak Yahudine ring kota Berea, pepina ipune becikan bandingang ring anak Yahudine sane ring kota Tesalonika. Ipun sami pada geleng miragiang sabdan ide sang yang widiwase, tur nyabran rahine ipun ngulik cakepan suci, mangdane ipun tatas uning, punapike tutur dane Paulus punike, sawiyakti manut ring kecap cakepan sucine punike. Saking pantaran anake punike, akeh sane pada percaya ring ide yang Yesus. Semalihe, akeh taler para istri sane sulingi, miwah para lanang bangsa Yahudine, sane pada percaya ring ide yang Yesus. Nanging, rikala sewatek anak Yahudine, sane ring kota Tesalonika, miragi mungweng dane Paulus, taler midartayang sabdan ide sang yang widiwase ring kota Berea, ipun raris pada rauh merike, tumuli ngoles tur ngawinang bingung pepinah anake akeh. Para semetone irike, raris ngaturin dane Paulus, mangne digelis lunge ke pesisi, nanging dane Silas miwah Timotius, kantun jenek ring kota Berea. Anake sane ngiringang dane Paulus punike, nyarengin dane ngantos rauh ring kota Athena. Sesampune rauh irike, anake sane ngiringang punike, Raris mewali tur makte pebesan dane Paulus, mangle dane Silas miwah dane Timotius, digelis ngerauhin dane. Risedek dane Paulus, nyantosang dane Silas miwah Timotius ring kota Athena, pekayunan danene kelintang kosekan mangihin kotane punike bek medaging arce. Punike awinanipun, dane mererasan ring periangan anak Yahudine, sareng para anak Yahudi miwah anak boyo Yahudi, sane astiti bakti ring ide sangyang widiwase. Kadi asa punike taler, nyabran rahine dane mererasan ring pasare, sareng anak sane pangihin dane irike. Irike taler wenten guru golongan Epikurus, miwah golongan Stoa, saling alap bebaos sareng dane. Wenten sane mebaos sapuniki, apa lakar ora hango teken jelemane ane buko kedis becicane ne? Wenten malih sane lianan mebaos sapuniki. Ulesne iyo ngabo pepelajahan unduk dewa uli duro negara. Ipun mebaos kadi asapunike, santukan dane Paulus midar tayang orti rahayu indik ide yang Yesus, miwah indik nyenang idane saking pantaran anake padam. Unike awinannya, dane Paulus raris kajak ke ajeng pesangkepan majelis Areopaguse, dur ipun mepengedih kadi asapuniki. Tiang sarang sami dot memanah uning ring pepelajahan, sane anyar, sane dartayang ragane puniki. Wenten mekudang-kudang paindikan sane baosang ragane, minab sekadi tawah rasanipun piragi tiang. Unike awinan, tiang dot memanah uning, ring daging pepelajahane punike. Santukan sewatek jadmo koto Athenane, miwah wong dure negara sane megenah irike, sami pada lile ngutang pekaryannyane, buat mausang wiadin miragyang painikan-painikan sane anyar. Dane Paulus raris ngadeg ring ajeng majelis Areopaguse, sae mebaos sapuniki. Inggih ide dane para wargan kota Athena, ring seluwiring painikan, ragane panggihin tiang anteng pisan meyadnya ring para dewa. Santukan rikale tiang melali ring kotan ragane, tur nelokin genah-genah ragane meyadnya, irike wenten panggihin tiang pelinggih sane medaging tetulisan sapuniki, katur ring dewa sanetan kuningin. Kenginan dewa sanetan uningin ragane, nanging sungsung ragane, dewane punike sane mangkin pacang uningang tiang ring ragane. Ide sangyang widiwase, sane ngardi jagat miwah sedagingipun makesami, ide sane merage penembahan akase miwah jagat, ide nenten melingge ring pelinggih-pelinggih, sane kekardi antuk imanuse. Ide taler nenten memuatang, mangde kayahin antuk manuse. Santukan ide ngerage tan kekirangan punape-punapi, semalihe ide sane mepaice urip, miwah angkian, miwah paindikan-paindikan sane lianan, ring manusane sami. Melantaran saking jadme adiri, ide ngadakang bangsa bangsane miwah manusane sami, buat ngebekin jagate puniki. Ide sampun mastiang masa pebuat bangsane punike, miwah wates pegenahan sane jaga genahin ipun. Ide ngardi paindikane punike, mangde imanuse ngulati ide, tur dumadak je mangde kepanggih tur kerase antuk ipun, ya diastun sujatinipun ide punike nenten jedoh saking irage suang-suang. Santukan irage puniki urip, memargi miwah mekarye, wantah sejeroning ide, sekadi sane sampun kebawa sang taler oleh para pujanggan ragane kadi asa puniki. Santukan irage puniki sentanan ide sangyang widiwase. Sawetning irage dados sentanan ide sangyang widiwase, punika awinanipun sampunang irage mitanang mungguing kewentenan idane punika pateh ring arce sane kekardi antuk mas, perak, wiaden batu sane kerupayang antuk keduogan imanuse. Ide sangyang widiwase sampun nenten ngelingang malih masan kenambetan manusane sane sampun lintang, nanging sane mangkin ide mepaice pituduh ring manusane makesami ring dijeje ipun megenah, mangde ipun ngesehin pepineh tur ngutang laksanan nyane sane corah. Santukan ide sampun mastiang rahine buat jaga nepasin jagate makesami saha adil, melantaran anak adiri sane sampun selik ide. Anake punike sampun tangyang ide saking pantaran anake padem, pinake dados bukti ngeniang paindikane punike buat anake makesami. Rikale pesangkepan punike miragi, dane Paulus maosang indik anak urip saking pantaran anake padem, raris wenten anak sane minjulin, niwa wenten sane lianan mebaos sapuniki. Benjangan kewanten tiang malih miragiang rakane, maosang indike punike. Irike dane Paulus raris medal saking pesangkepane punike. Wenten mekudang-kudang anak metungilan ring dane, tur percaya ring ide yang Yesus. Ring pantaran anake punike, wenten anggota majelis Areopaguse sane mepesengan Dionysius, niwa anak loh sane mewaste Damaris, maliha wenten taler mekudang-kudang anak lianan.